Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ayuhal ikhwah أرشدكم الله وعزكم. Kemarin kita sedang membahas hadis-hadis tentang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sehingga air susu masuk kembali ke putingnya dan tidak akan berkumpul debu jahan debu-debu fisabilillah dengan awan jahannam. Kedua, Ubay bin Ka'ab menangis ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah menyuruhnya untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepada dia. Kata Ubay, apakah Allah menyebut namaku? Ya. Ketiga, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis yang sanadnya sampai kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri dari A'mas, dari Ibrahim, dari Ma'mar, bahwa Ma'mar ini membaca Al-Quran surah Maryam, bahwa Umar membaca Al-Quran surah Maryam lalu dia sujud, lalu dia berkata, hadza sujud fa'ainal buka, inilah sujud, lalu manakah tangisannya. Diriwayatkan bahwa penduduk Yaman ketika datang ke Madinah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq mendengar Al-Quran lalu mereka menangis. Kata Abu Bakar, hakadha kunna thumma qassatil qulub, demikianlah dulu kami pun seperti itu, kemudian keraslah hati-hati tersebut. Lihat apa namanya footnote di bawah pada poin yang keempat. Lihat kitab Kanzul Umal juga dalam Hilyatul Awliya, nama sebuah kitab, dikatakan subhanallah, ahli Yaman atau penduduk Yaman itu orang-orang yang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan atakum ahlul Yaman hum araqu afidah wa alyanu quluban, al-iman Yaman wal hikmah Yamaniyah wal fakhru wal khuyala fi ashabil ibl was sakinatu wal waqar fi ahli al ghanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka adalah orang dengan hati yang paling lembut dan hati yang paling lunak. Iman itu Yaman dan hikmah itu Yamaniyah. Sedangkan kesombongan dan kebanggaan milik para pemilik unta, sedangkan ketenangan milik para pemilik kambing. Ini dalam kitab Sahih Bukhari. Maka berdasarkan hadis itu, Yaman itu negeri yang baik. Penduduknya, hatinya penduduknya itu adalah penduduk yang lunak hatinya dan penuh hikmah. Inilah pernyataan Nabi SAW. Walakin narju lahum walil alam. Tapi kita berharap kepada mereka, kepada penduduk Yaman dan seluruh penduduk dunia. Ajma yudhillahumullah, yang semoga disatukan oleh Allah dan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Islam dan memberikan kenikmatan kepada mereka dengan imam yang akan menuntun mereka dengan kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khilafah Islamiyah yang kita harapkan seluruhnya meliputi seluruh bumi dan keselamatan, keadilan, cinta dan barokah. Allah berfirman, wa anil huk wa anihkum bainakum bima anzalallah. Hendaklah kamu menghukumi antara mereka dengan hukum yang Allah turunkan, karena tidak adanya hukum yang Allah turunkan mengakibatkan kufur berdasarkan ayat wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir. Itu komentar dari muallif. Inilah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang diberi kabar gembira dengan surga, seorang sahabat Rasul SAW dan khalifah yang pertama. Beliau menyatakan thumma qassatil qulub, kemudian hati-hati menjadi keras. Kalau Abu Bakar seperti itu, apalagi kita di zaman ini, maka kita lebih layak untuk menangis sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita dan menaungi kita dengan kelembutannya dan maafnya. Dialah Rabbul Ghafur Rahim, Rabb yang maha pengampun dan penyayang, pemaaf dan dermawan. Maka faya laita dumu'una taghsilu qulubana wa tamhu dhunubana. Semoga air-air mata kita mencuci hati-hati kita dan menghapus dosa-dosa kita. Itulah riwayat yang keempat. Kelima, dari Anas bin Malik, dia berkata, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabi syai'un. Ada satu berita dari para sahabatnya yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau khutbah. Kemudian beliau dalam khutbahnya berkata, uridat alayyal jannatu wan nar. Falam ara kal yaumi fil khair wasyarr. Walau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalila wa bakaitum katsira. Qal fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun ashaddu minhu. Qal ghattaw ru'usahum wa lahum khanin. Di dalam khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah ditampakkan kepadaku surga dan neraka, maka belum pernah aku melihat pemandangan seperti pada hari itu dalam hal kebaikan dan keburukan. Jadi pemandangan yang paling baik adalah pemandangan surga, pemandangan yang paling buruk adalah neraka yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas wahyu Allah. Dan seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Lalu kata Anas, tidak pernah satu hari pun datang kepada para sahabat Nabi yang lebih dahsyat daripada hari itu. Kemudian mereka menutup wajah-wajah mereka dan mereka sesegukan. Khonin adalah suara nangis yang ditahan, suara tangisan yang ditahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Riwayat ke-6 dari Ubaid bin Umair rahimahullah. Ubaid bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Akhbirina bi a'jabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beritakan kepada kami hal yang paling menakjubkan yang pernah engkau lihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasakatat, maka diamlah Aisyah. Thumma qalat, lalu berkata, "Lamma kanat lailah minal layali, qala ya Aisyah, dharini ata'abbadul lailata li rabbi. Qultu wallahi inni uhibbu qurbaka wa uhibbu ma yasurruni." Qalat, faqama fatatahara, thumma qama fasalla. Qalat, falam yazul yabki, falam yazal yabki hatta balla hijruhu. Qalat, wa kana jalisan, falam yazal yabki hatta balla lihyatuh. Qalat, thumma baka hatta balla al-arad. Faja'a bilalun yu'adzinu bis-salah, falamma ra'ahu yabki qala ya Rasulullah tabki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, qala afala akuna 'abdan shakura, laqad unzilat alayya al-lailah ayatun wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kata Aisyah, ketika pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hai Aisyah, biarkan aku akan beribadah malam ini kepada Allah." Aku berkata, kata Aisyah, "Demi Allah, aku suka dekat dengan engkau, tapi aku juga suka apa yang bisa menyenangkan engkau." Jadi kalau Rasul sallallahu lebih senang beribadah kepada Allah, ya sudah, dibiarkan beribadah. Berdirilah Nabi sallallahu lalu bersuci alias berwudu, kemudian berdiri dan salat. Beliau tidak henti-hentinya menangis sampai dadanya atau apa namanya, baju di daerah dadanya itu basah. Dan saat itu beliau duduk, kemudian beliau terus-terus menangis sampai jenggotnya pun basah, kata Aisyah. Kemudian beliau terus menangis sampai tanah tempat sujudnya juga basah ketika sujud. Maka datanglah Bilal untuk memberitahukan salat subuh. Kemudian ketika Bilal melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, berkatalah Bilal, "Wahai Rasulullah, engkau menangis padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang akan datang." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah aku suka kalau aku disebut hamba yang bersyukur? Sungguh malam tadi telah turun kepadaku satu ayat. Celakalah orang yang membaca ayat ini tapi tidak pernah memikirkan isinya." Ayat yang dimaksud adalah, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab." Surah Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Inilah riwayat yang ke-6. Ke-7 dari Abu Ruhainah, dari Abu Raihanah, dia bersama-sama Rasul SAW dalam suatu peperangan. Ghazwah. Ghazwah itu peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Kalau peperangan yang bukan dipimpin oleh Nabi, Nabinya enggak ikut, diserahkan kepemimpinan kepada sahabat, maka disebut Sariyah. Dua-duanya sama perang. Ibnu Raihanah bersama-sama Nabi dalam suatu peperangan, maka pada suatu malam dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Hurrimatin naru ala ainin syaharat fi sabilillah, wa hurrimatin naru ala ainin dama'at min khasyatillah." Diharamkan neraka atas mata yang berjaga-jaga di jalan Allah. Kalau ketika perang, malam harinya kan pada tidur, gak perang. Siangnya aja perang, malam harinya pasti istirahat, bukan robot. Nah, ketika malam hari tidur itu pasti ada beberapa orang yang ditugaskan untuk berjaga-jaga, menjaga jangan sampai ada serangan mendadak atau musuh nyelinap atau yang sejenisnya. Yang berjaga itu otomatis dia begadang, malam harinya tidak tidur, matanya tidak tidur semalaman itu. Itulah yang dimaksud neraka diharamkan atas mata yang berjaga-jaga di jalan Allah, dan diharamkan juga neraka atas mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Qala, berkata Abu Raihanah, wa qala thalisah fanasituha. Beliau mengatakan hal yang ketiganya, tapi aku lupa. Jadi hanya dua, yaitu diharamkan atas neraka mata yang berjaga di jalan Allah, dan yang kedua mata yang menangis karena Allah, dan yang ketiganya lupa. Tapi ada riwayat dari Abu Syuraih, kata Abu Syuraih, aku mendengar orang yang mendengar hal itu, bahwa neraka diharamkan, salah satunya yang ketiga, wa hurimatin nar ala ainin ghaddat an maharimillah au ainin faqa'at fi sabilillah. Diharamkan juga neraka atas mata yang ditundukkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau mata yang melek di jalan Allah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inilah yang ke 7. Ke-8, hadis diterima dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin mu'minin yakhruju min ainaihi dumu'un wa in kana mithla ra'sid dhubab min khasyatillah thumma tusibu syai'an min harri wajhihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidak ada seorang pun hamba yang mukmin yang keluar dari kedua matanya air mata, sekalipun hanya sebesar kepala lalat, karena takutnya kepada Allah. Kemudian menimpalah sesuatu dari panasnya wajahnya atau dari bagian wajahnya, kecuali Allah akan haramkan atas bagian wajah yang terkena dengan lelehan air mata tersebut, diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lalu Rasul SAW bersabda, "Ainani la tamassahu mannar. La tamassuhu mannar ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrisu fi sabilillah." Dua jenis mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah, Yang kedua mata yang melek karena berjaga-jaga di jalan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Fa dhakara minhum wa rajulun dhakara Allah khalian fa fadat aynah. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Salah satu di antara yang 7 ini adalah seseorang, di sini disebutkan laki-laki tapi juga berlaku bagi wanita, yang berzikir kepada Allah dengan menyepi, menyendiri, lalu melelehlah air mata dari kedua matanya. Berkata Yazid bin Kumait, kana Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala syadidul khawfi minallahi ta'ala, faqara'a bina ala Ali bin Husain al-muadzin lailatan fi isya'il akhirah idza zulzilatil ardu wa Abu Hanifah khalfahu. Fadhalla Abu Hanifah qa'iman ila sabah wa huwa yaqul ya may yujza bi mithqala dharratin khairan yara wa ya may yujza bi mithqala dharratin sharran sharra dharratin khairan khaira dharratin sharran sharra. Ajirin nu'man abdaka minan nar wa ma yuqarribu minha minas su' wa adkhilhu fi sa'ati rahmatik. Abu Hanifah rahimahullah seorang yang sangat takut kepada Allah. Suatu saat Ali bin Husain mengimami pada suatu malam salat isya yang terakhir. Salat isya terakhir itu maksudnya salat isya, dan salat maghrib disebut salat isya awal. Maka Ali bin Husain membaca surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, terus di akhir ayat, di akhir surat itu, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan kebaikan walaupun sebesar atom, sebesar dzarrah, maka dia akan melihat akibatnya. Dan siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar dzarrah, dia akan juga melihat akibatnya. Maka Abu Hanifah saat itu ada di belakang Ali bin Husain menjadi makmum. Maka Abu Hanifah terus berdiri sampai subuh, dan dia berkata, wahai orang yang akan dibalas kebaikannya walaupun sebesar dzarrah dengan kebaikan lagi, wahai orang yang akan dibalas keburukannya walaupun sebesar atom dengan keburukan lagi. Dibacanya waya mayyajzi, wahai zat yang akan membalas kebaikan walaupun sebesar dzarrah dengan kebaikan lagi, dan keburukan juga dengan keburukan lagi. Ajirin nu'man abdaka minan nar, selamatkanlah nu'man hambamu dari neraka dan dari apa-apa yang mendekatkan kepada keburukan. Selamatkan dan masukkan dia ke dalam luasnya rahmatmu. Yang dimaksud nu'man adalah dirinya sendiri, yaitu Imam Abu Hanifah. Berkata Asad bin Amr dari Abu Hanifah, annahu kana yusallil isya wa subha bi wudu'in wahid 40 sana. Wa Imam Abu Hanifah, beliau itu selalu salat isya dan subuh dengan satu wudu selama 40 tahun. Jadi salat isya dengan subuh itu nyambung, sehingga tidak perlu mengulang wudu kembali. Tidak tidur menunjukkan, kalau tidur kan batal. Kalau salat isya dengan subuh satu wudu menunjukkan malam itu tidak tidur. Tapi beliau melakukan ibadah, dan ini terus berlangsung selama 40 tahun. Ini dikemukakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Berkata Nu'aim bin Hammad, qala rajulun li Ibnil Mubarak, qara'tul barihat al-Qur'an fi raq'atin. Faqala lakinni a'rafu rajulan lam yazaril bariha yukarriru alhaakumut takathur ila subh ma qadara ala ayujawizaha yakni minal buka wal khawf minallahi ta'ala. Ada seseorang berkata kepada Ibnul Mubarak, aku tadi malam membaca Al-Quran hanya dalam satu rakaat. Artinya Al-Quran ditamatkan semuanya dalam satu rakaat saja. Berkata Abdullah bin Mubarak, tapi aku mengetahui seseorang yang tadi malam terus menerus mengulang-ulang surat Al-Hakumut Takathur terus sampai subuh. Dia tidak mampu lebih melewati dari surat ini karena menangis dan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga kisah diceritakan dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Berkata Ibnu Mahdi rahimahullah, kuntu amriku Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah fil lailah ba'dal lailah yanhadu marbu'an yunadi annar annar syaghalat nin naru anil naumi wasyahawat. Kata Ibnu Mahdi, aku menatap Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah di beberapa malam, di setiap malam, fil lailah ba'dal lailah. Beliau bangkit berdiri sambil bergetar dan menyeru neraka, neraka. Neraka telah menyibukkan aku dari tidur dan syahwat. Jadi karena takutnya ke dalam neraka, sampai beliau tidak tidur dan tidak melampiaskan syahwat, tapi diisi malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dinukil dari kitab Tarikh Al-Baghdadi susunan Al-Khatib Al-Baghdadi. Tarikh Baghdad. Riwayat lain dari Abdurrahman bin Ajlan, dia berkata, bitu indar Rubai bin Khaitham zata lailah. Faqala yusalli faqama yusalli famarra bihadhil ayah. Am hasibal ladina jatarahu asayyat. Famakatha lailatahu hatta asbaha. Ma jawaza hadhil ayah ila ghairiha bibukain syadid. Walamma ra'at ummuhu kathrata bukaih wa ijtihadih wa ma yasna'u binafsih qalat lahu ya bunayya la'allaka qatalta qatilan fa anta takhafu an tuqtal qala laha na'am qalat wa man huwa hatta natluba ilaihim ay yaghfiru laka wa yasruku haqqahum lillah fa wallahi law ra'aw ma talqi la rahamuka wala raqqu laka faqal qataltu nafsi qataltu nafsi yakni qatalaha bil ma'asi wadh-dhunub. Kata Abdurrahman bin Ajlan, aku menginap bermalam di rumah Rubai bin Khaitham suatu malam. Dia berdiri bangun dan sholat. Lalu di dalam sholatnya dia membaca ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat 21. Am hasibal ladhi najtarahu sayyat. Apakah orang-orang yang telah melakukan kemaksiatan itu menyangka dan seterusnya. Maka sampai ayat ini, diamlah dia pada malam itu sampai subuh. Dia tidak sanggup untuk melanjutkan ke ayat yang berikutnya karena tangisan yang dahsyat. Ketika ibunya melihat anaknya ini banyak menangis dan bersungguh-sungguh dalam ibadah serta apa yang dia lakukan, berkata sang ibu kepada anaknya ini, "Wahai anakku, barangkali engkau telah membunuh seseorang lalu engkau takut untuk dibunuh kembali?" Maka dia menjawab, "Iya." Ibunya berkata, "Siapa dia? Kita akan meminta kepada mereka untuk mengampuni kamu dan membiarkan hak mereka karena Allah." Jadi diampuni dan tidak harus membayar diat. "Maka demi Allah," kata ibunya, "seandainya mereka melihat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu alami, pasti mereka akan mengasihani kamu dan bisa merasa apa iba kepada kamu." Maka dia menjawab, "Qataltu nafsi, aku telah membunuh diriku sendiri." Maksudnya bukan bunuh diri, tapi dia sudah menyadari terjerumus ke dalam maksiat dan dosa sehingga berbuat seperti itu. Kisah ini pun ada dalam kitab Hilyatul Aulia yang merupakan kumpulan kisah-kisah para ulama. Muhammad bin Al-Munkadir, dia seorang hafid, seorang abid, dia Sayyidul Qura, rajanya para Qura. Dia wafat tahun 130 sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullah, "Idza baka masaha wajhahu wa lihyatahu bidumu'i." Kalau dia menangis, dia usapkan air matanya ke wajahnya dan ke jenggotnya. Lalu dia berkata, "Balaghani annan nara la ta'kulu maudian massathud dumu." Telah sampai berita kepadaku bahwa neraka tidak akan memakan tempat yang pernah disentuh oleh air mata. Makanya air matanya dibalurkan ke seluruh wajahnya dan juga diusapkan ke jenggotnya agar wajah dan jenggotnya ini tidak terkena api neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya tentang orang-orang yang takut, al-khaifin. Dia berkata, "Qulubuhum bil khaufi farhah wa ayunuhum baqiyah." Hati-hati mereka karena rasa takutnya kepada Allah berbahagia. Berbahagia dengan adanya rasa takut kepada Allah dan mata-mata mereka menangis. Lalu ditanya, "Kaifa nafrahu wal mautu miwara'ina wal qabru amamana wal qiyamah mau'iduna wa ala jahannama tariquna wa baina yaday illahi rabbuna wa baina yaday illahi rabbina mauqifuna." Mereka berkata, "Bagaimana kita bisa berbahagia, bisa bergembira padahal maut selalu mengintai di belakang kita. Kuburan selalu menanti di depan kita. Hari kiamat adalah hal yang pasti dijanjikan untuk kita. Di atas jahannam itulah jalan yang harus kita seberangi dan di hadapan Allah Rabb kita, kita pasti akan berdiri kelak." Jadi hal-hal tadi itu hal-hal yang sangat apa mengerikan. Maut mengintai di belakang kita, kuburan menanti di depan kita, hari kiamat itu pasti akan kita alami, dan jahannam nanti akan kita seberangi lewat sirat di atas jahannam, dan di alam mahsyar nanti kita diberdirikan di hadapan Allah dalam keadaan yang membuat semua orang menderita. Kalau pasti semua itu akan teralami, kenapa dan bagaimana kita bisa bersenang-senang selama di dunia? Suatu saat Hasan Al-Basri bertemu dengan seorang pemuda. Dia tertawa terbahak-bahak. Si pemudanya yang tertawa, bukan Imam Hasan Al-Basri. Saat itu Imam Hasan Al-Basri sedang duduk bersama murid-muridnya di suatu majelis. Lalu berkatalah Al-Hasan Al-Basri kepada pemuda yang tertawa tadi. Kata Imam Hasan Al-Basri, "Ya fata, hal marartas bisirat?" Wahai pemuda, pernahkah kamu melewati sirat, jembatan di atas neraka? Dia menjawab, "Tidak." Dia, Imam Hasan Al-Basri bertanya lagi, "Hal tadri ilal jannati tasiru am ilan nar?" Apakah engkau sudah tahu? Apakah nanti itu kamu akan masuk surga atau akan masuk neraka? Sudah tahu belum? Pemuda ini menjawab, "Tidak, tidak tahu." Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, "Fama hadha dhaha?" Lalu kenapa engkau tertawa? Maka orang itu, pemuda itu, tidak pernah lagi terlihat tertawa setelah kejadian tersebut. Inilah beberapa riwayat tentang menangisnya Nabi SAW, para sahabat dan para ulama setelahnya. Qalu anil buka, perkataan para ulama, perkataan Rasul, para sahabat dan para ulama tentang menangis. Rasul SAW bersabda, "Laisa syai'un ahabba ilallahi min qatrataini wa atharaini. Qataratin min dumu'in fi khasyatillah wa qatratin wa qatratid dammin tuhraqu fi sabilillah. Wa ammal atharan fa atharun fi sabilillah wa atharun fi faridatin min faraidillah." Tidak ada sesuatu pun yang paling dicintai oleh Allah dibanding dua tetesan dan dua bekas. Adapun dua tetesan, pertama, tetesan menangis, tetesan air mata karena takut kepada Allah. Kedua, tetesan darah yang mengalir di jalan Allah. Itulah dua tetesan yang paling dicintai oleh Allah. Adapun dua bekas yang paling dicintai oleh Allah adalah bekas di jalan Allah dan bekas melakukan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah. Ada syarah dari para ulama, hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmidzi, baik dimaksud dengan bekas di jalan Allah itu bekas perang, baik luka-luka gitu ya, karena yang namanya perang minimalnya luka itu ada, tergores pedang lawan, kadang-kadang umpamanya tangan atau kakinya atau salah satu anggota tubuhnya patah, kadang telinganya rampung, atau bekas-bekas berupa yang lainnya dari akibat perang di jalan Allah. Itu bekas yang sangat dicintai oleh Allah. Adapun yang dimaksud athar, bekas melaksanakan perintah Allah atau kewajiban dari Allah, baik hissi maupun maknawi. Adapun hissi, seluruh umpamanya bekas yang nampak secara fisik dari hasil melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti umpamanya ketika seseorang bersujud dalam sholatnya di tempat yang sangat-sangat-sangat panas, umpama sedang melakukan perjalanan safar di tengah siang hari yang panas dengan terik matahari yang menyengat, lalu tiba waktu sholat, lalu dia sujud di atas pasir yang panas, akhirnya berbekas di keningnya, di tangannya atau di lututnya. Termasuk umpamanya para jamaah haji ketika Jumatan di Masjidil Haram penuh, itu banyak yang kebagian di jalan. Kalau di halaman Masjidil Haram, lantainya itu walaupun kena panas, itu tidak panas lantainya, tetap dingin, dipakai sujud itu adem. Walaupun di tengah teriknya matahari yang sangat menyengat, lantainya tidak panas, lantainya tetap dingin. Demikian juga di lantai sekitar areal tawaf di Ka'bah itu dingin. Adapun kalau di dalam Masjidil Haram yang terkena atapnya, lantainya beda, kalau terkena matahari panas. Ada kalanya kalau Jumatan orang kebagian sholat Jumat di jalan, jalan aspal. Panasnya bukan main. Walaupun umpamanya dihalangi, diampari dengan sejadah, sejadahnya juga panas seperti habis disetrika. Bukan habis, tapi seperti sedang disetrika. Nah, pas ketika sujud, terkadang kita sujud di atas aspal itu. Panasnya bukan main, namanya tol tos ngajerete. Nah, itu saking panasnya kadang bisa berbekas. Itu termasuk athar atau bekas dari melaksanakan apa yang Allah wajibkan secara fisik, bekasnya terlihat. Adapun secara maknawi, kalau tadi secara hissi, bekas dari melaksanakan perintah Allah yang wajib adalah berupa kemuliaan akhlak, berupa tercegahnya dia dari perbuatan keji dan munkar. Salat umpama tanha anil fahsyai wal munkar. Ini bekas dari salat. Bekas dari saum umpamanya dia akan dermawan kepada fakir miskin, menyayangi dan menyantuni mereka. Kemudian dia pun menjadi orang yang menjaga diri dari hawa nafsu akibat saum yang dilakukannya selama sebulan. Itu juga termasuk bekas secara psikis, secara mental, secara tingkah laku dari suatu kewajiban. Maka itu semuanya dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-buka inda qira'atil Qur'an sifatul arifin wa syi'arus salihin. Menangis ketika membaca Al-Qur'an termasuk sifat arifin dan syiar kaum salihin. Berkata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, li'an adma'a dam'atan min khasyatillah ahabu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kalau aku menangis dengan satu tangisan karena takut kepada Allah, maka itu lebih aku sukai dibanding aku bersedekah dengan 1000 dinar. 1000 dinar itu berarti 4 ton 1/4 emas, karena 1 dinar seberat 4,25 gram emas. Kalau 1000 dinar berarti kalikan aja 1000 ya, 4,25 kali 1000 berarti 4,250 gram. Gak sampai seton ya, 4,25 kilo ya, 4 kilo 1/4 emas. Nah, 1 gram emas berapa sekarang? 300 ribu? 300 ya? 400? Wah, tukang emas hafal. 400 ribu berarti 4 gram, 400 kali 4, 1.600.000. Berarti 1.650.000-an gitu lah, 1 dinarnya teh. Kali 1000 berarti 1 miliar lebih, 1,6 miliar lebih. Ah, kalau aku menangis dengan satu kali tangisan karena takut kepada Allah, itu lebih aku sukai daripada infak 1,6 miliar. Berkata Aun bin Abdullah, balagani annahu la tusibu dumul insan min khasyatillahi makanan min jasadih illa haramallahu dhalikal makan ala nar. Telah sampai berita kepadaku bahwa tidaklah air mata seorang manusia yang takut kepada Allah menimpa satu bagian dari anggota tubuhnya kecuali Allah akan mengharamkan anggota tubuh tersebut dari api neraka. Jadi kalau umpama menangis, air matanya membasahi pipi, pipinya selamat tuh dari neraka. Kalau deras sampai ke jenggot, jenggotnya selamat. Kalau deras terus sampai ke dada. Makanya tadi ada salah seorang yang sengaja membalurkan air matanya ke wajahnya dan ke jenggotnya agar tidak terkena api neraka. Berkata Al-Kindi, bil buka'i min khasyatillah tudfi'ud dam'atu minhu amsalil bihar minannar. Dengan tangisan karena takut kepada Allah, maka tetesan satu tetes dari air mata tersebut bisa memadamkan neraka seluas lautan. Lautan itu sangat-sangat luas banget. Tapi api neraka seluas lautan bisa padam hanya dengan satu tetesan air mata yang disebabkan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Samak itu Muhammad bin Sabih al-Ajali, seorang zahid, seorang qudwah, seorang wa'id yang ma'ruf dengan sebutan Ibnu Samak, meninggal tahun 1803 Hijriah, seperti yang dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala. Ibnu Samak rahimahullah, dia mencelak dirinya sendiri lalu berkata kepada dirinya, taqulina qawla zahidin ta'malina amal al-munafiqin wa ma dhalik ya nafsu tatlubina al-jannah hayhat hayhat fahiya liqawmin akharin walahum a'malun ghayru ma nahnu amilun. Ibnu Samak mencela dirinya sendiri lalu berkata kepada dirinya, kamu mengatakan ucapan-ucapan orang zahid tapi kamu mengamalkan amalan orang munafik. Ucapanmu seperti orang soleh, amalanmu seperti orang munafik. Kepada siapa dia berkata? Kepada dirinya sendiri. Lalu setelah dalam keadaan seperti itu, engkau meminta surga lagi. Aduh, kasihan kamu. Surga itu bagi kaum yang lain, yang mereka itu mengamalkan amalan-amalan yang tidak seperti amalan kita. Orang lain yang akan ke surga itu amalannya ikhlas seperti amalan orang-orang mukmin. Suatu saat Malik bin Dinar seorang ulama yang termasuk di antara tabi'in yang thiqat, meninggal tahun 127 Hijriah. Suatu saat Malik bin Dinar ini memberikan wejangan, dia berkata, berbicara, lalu dia menangis di tengah-tengah wejangannya tersebut. Kemudian Malik bin Dinar memukulkan tangannya ke bahunya sambil berkata, ibki ya Aba Bashar, fa innahu balagani annal abda la yazalu yabki hatta yarhamuhu sayyiduhu fayu'tiquhu minan nar. Menangislah engkau wahai Abu Bashar. Abu Bashar itu dirinya, kunyah untuk dirinya. Karena telah sampai berita kepadaku bahwa seorang hamba tidak henti-hentinya menangis sampai dikasihani oleh tuannya, lalu dia dibebaskan dari api neraka. Inilah beberapa perkataan baik Nabi, para sahabat ataupun para ulama tentang menangis. Lalu muallif menyatakan menangis termasuk tanda keikhlasan dan dalil rasa takut. Tapi itu tidak boleh dilakukan di hadapan manusia, tapi lakukanlah di awal langkah dia terjerumus ke dalam maksiat, lalu hapuslah dosa kemaksiatan itu dengan menangis. Dan lakukan juga ketika melakukan ketaatan, lalu tetapkanlah keikhlasan, lalu menangislah karena takut dan karena harapan. Ma wajadtu mithla dumu ghuslan lil ahzan wa dhunub wa mulinan li qaswatil qulub. Tidaklah aku temukan yang seperti tangisan yang bisa mencuci atau membersihkan orang-orang yang sedang sedih dari dan membersihkan dosa dan melunakkan hati yang sangat-sangat keras. Adapun orang yang zalim, mereka adalah makhluk yang paling celaka dan paling binasa. Karena mata-mata mereka tidak mengenal tangisan orang-orang yang soleh, maka hatinya mengeras seperti batu yang tidak mengenal kasih sayang. Oleh karena itulah mereka tidak disayangi oleh Allah yang Maha Rahman, tidak ditunjuki sehingga mereka mati dalam keadaan celaka dan binasa, dan tempat kembali mereka adalah negeri kebinasaan dan azab yang sangat pedih, dan balasan itu akan sesuai dengan jenis amalan. Itulah beberapa perkataan baik Nabi, para sahabat dan para ulama tentang menangis. Bagaimana cara menangisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Imam Ibnu Qayyim meringkas cara menangisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jenis-jenisnya dan menjelaskannya dengan sebaik-baik penjelasan. Kata beliau, amma buka'u sallallahu alaihi wasallam fakana min jinsi dhahki lam yakun bisyahiq wa raf'is saut kama lam yakun dhahkahu biqahqahah walakin kanat tadma'u aynah hatta tahmala wa yusma li sadrihi azir aziz, maksudnya azir bukan aziz. Wa kana buka'uhu taratan rahmatan lil mayit wa taratan khaufan ala ummati wa syafaqatan 'alaiha wa taratan min khasyatillah wa taratan inda sima'il qur'an wa huwa buka'u ishtiyaqin wa mahabbatin wa ijlalin musahibun lil khaufi wal khasyah wa lamma mata ibrahim damat aynah wa baka rahmatan lahu wa baka lima syahada ihda banatihi wa nafsaha tafid wa baka lamma qara alaihi ibnu mas'ud surat an-nisa wa baka lamma mata uthman bin mad'un wa baka lamma kasafatis syams wa shalla salatal kusuf wa baka lamma jalasa ala qabri ihda ibanatihi wa kana yabki ahyanan fi salatil lail. Adapun tangisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu satu jenis dengan tertawanya beliau. Tangisannya tidak berteriak-teriak dengan suara keras, sebagaimana tertawanya pun tidak sampai ngakak, tidak sampai terbahak-bahak. Akan tapi tangisannya adalah lelehan dua air matanya, hanyalah alhamdulillah yahdikumullah. Akan tapi kedua matanya menangis sampai air matanya meleleh. Terdengar di dadanya suara gemuruh menahan tangisan. Dan tangisannya kadang-kadang karena kasihan atau sayang kepada si mayit, kadang-kadang karena takut terhadap umatnya dan sayang kepada umatnya. Maksudnya takut umatnya ini ada apa-apa, celaka kayak menyimpang kayak gitu ya. Dan kadang-kadang menangisnya karena takut kepada Allah, kadang-kadang menangis ketika mendengar bacaan Al-Quran, dan kadang-kadang menangis karena rindu, karena cinta, dan karena memuliakan Allah, disertai dengan rasa takut dan gentar kepada Allah. Kadang-kadang ketika Ibrahim putranya meninggal ketika kecil, kedua matanya menangis dan beliau menangis karena sayangnya kepada Ibrahim. Beliau pun menangis ketika menyaksikan salah seorang putrinya juga meninggal, sampai beliau pun menangis karena itu. Beliau menangis ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat surah An-Nisa kepada dirinya, yaitu ketika sampai pada ayat ke-41, Kata Allah, bagaimana jika kami mendatangkan saksi atas seluruh umat, lalu kami mendatangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Sampai di sini kata Nabi, hasbuk, cukup. Kata Ibnu Mas'ud, aku melirik kepada beliau, tiba-tiba kedua matanya basah dan menangis. Beliau pun menangis ketika Uthman bin Mad'un meninggal. Beliau pun menangis ketika terjadi gerhana matahari dan sholat kusuf. Dan beliau menangis ketika beliau duduk di atas kuburan salah seorang putrinya. Dan kadang-kadang beliau menangis dalam sholat malam. Itulah sifat tangisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu menangis itu ada berapa jenis? Ada 11 jenis ya yang disebutkan di sini teh. Iya, 11 jenis yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Itu insya Allah akan kita bahas pada sesi kedua nanti. Sesi pertama ini cukup sampai di sini dulu. Dan kita akan buka tanya jawab untuk akhir sesi pertama ini. Selalu berdagang, begadang. Tangisan keluarganya atasnya. Pertama, Abu Hanifah tadi selama 40 tahun sholat subuh dan sholat isya dan sholat subuh itu cuma satu wudu, artinya tidak batal, artinya tidak tidur. Apakah itu sholat semalaman selama 40 tahun? Bukankah Nabi SAW pun menyatakan, aku sholat tapi aku pun tidur. Aku sholat ataupun aku pun tidur. Nah, terus di belakangnya beliau menyatakan, siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Apakah yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah tadi tidak menyelisihi sunnah Nabi SAW? Iya, wallahu alam apa jawabannya. Ada kemungkinan pertama bahwa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah tidak menghabiskan sepanjang malam untuk sholat, tapi sebagian untuk sholat, sebagian lagi untuk menelaah ilmu, sebagaimana yang sering dilakukan oleh para ulama. Mereka pun belajar menelaah ilmu itu pada malam hari. Sebab itulah satu-satunya waktu yang mungkin bagi para ulama. Karena pada siangnya itu apa? Siangnya itu harus dakwah, mengajar ilmu, dan juga mencari ilmu. Hasil pencarian ilmu siangnya, malamnya di murojaah. Terus baca Quran, memurojaah hafalan Quran. Sebab orang yang hafid Quran kalau tidak di murojaah bisa hilang. Nah, salah satu waktu untuk memurojaah Al-Quran itu mungkin malam hari. Ini menunjukkan bahwa para ulama kalau toh begadang semalaman itu kadang-kadang hanya sholat sebagian dan sisanya dipakai untuk baca Quran, untuk menelaah ilmu. Kadang-kadang semalaman dipakai untuk sholat sekali-sekali. Kadang-kadang semalaman tidak sholat sama sekali tapi disibukkan untuk menelaah ilmu, seperti yang pernah dialami oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Semalaman beliau tidak tidur tapi tidak sholat, tapi memikirkan sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim tentang Abu Umair. Nabi bersabda, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Hai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh si Nughair? Nughair itu burungnya, burung peliharaannya. Semalaman hadis ini oleh Imam Syafi'i difikirkan. Setelah difikirkan, beliau melahirkan lebih dari 1000 faidah, 1000 pelajaran dari hadis pendek ini. Semalaman tidak sholat tapi memikirkan ilmu. Walhasil para ulama tidak mungkin secara sengaja menyelisihi sunnah Rasul SAW. Itu yang pertama. Kedua, Nabi menangis di atas kuburan salah seorang putrinya, bahkan ketika Ibrahim menangis, ketika Ibrahim meninggal, beliau kata orang Sunda teama ngagalentoran Ibrahim sampai wajah Ibrahim yang sudah meninggal itu basah oleh air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah ini bertentangan dengan hadis bahwa si mayit innal mayta mu'adzabun bibuka'i ahlihi alaih, bahwa mayit itu akan diadab karena tangisan keluarganya atas dirinya. Ini sudah sering dijelaskan bahwa yang dimaksud tangisan yang terlarang adalah nangis dengan bentuk meratap, artinya menangis melebihi tangisan biasa. Seperti meratap itu sampai teriak-teriak, sampai umpamanya dia menjambak-jambak rambutnya sendiri, mencakar-cakar pipinya sendiri, mengoyak-ngoyak pakaiannya sendiri itu sampai berguling-guling. Nah itu adalah meratap yang terlarang. Kalau ratapannya seperti itu, ya si mayit akan diazab karena si keluarganya bersikap seperti itu. Itu pun dengan syarat kalau si mayit itu selama hidupnya tidak pernah mewasiatkan kepada keluarganya, kalau saya nanti mati kalian jangan meratap ya. Nggak pernah mewasiatkan mengajari begitu, maka akan kena. Tapi kalau si mayit itu selama hidupnya sudah sering menasihati keluarganya, kalau ada yang mati jangan meratap, kalau saya mati juga jangan meratap, terus ternyata dia mati keluarganya meratap, dia sudah menyampaikan kewajibannya dan terbebas dari itu, dan insya Allah tidak akan diazab. Wallahu a'lam. Dari Abu Hasan bin Muslim di Dago, bagaimana kaifiat istighfar dan bagaimana cara melembutkan hati? Oh, ini udah lewat tuh kemarin. Sekarang sudah masuk bab menangis. Cara-cara istighfar ya ada dua, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Kalau yang mutlak adalah istighfar yang tidak ditentukan lafadznya, tempatnya, waktunya, momennya, jumlahnya, bebas berapa saja. Bisa sambil naik motor nyetir daripada ngelamun, kita istighfar sepanjang jalan, mengakui dosa-dosa kita dan minta ampun atas dosa kita. Selama diangkot daripada kita manyun gitu ya, udah istighfar saja. Seperti itu mutlak ya, berapa kalipun dan bagaimanapun lafaz istighfarnya, termasuk sayyidul istighfar, termasuk kata Nabi siapa yang mengatakan astagfirullah alladzi la ilaha illahu wa la yuqimu atubu ilaih, itu akan diampuni semua dosanya walaupun dia dulu pernah lari dari medan perang. Itu boleh dibaca secara mutlak kapan saja, di mana saja, berapa kali saja. Kedua, istighfar yang muqayyad. Muqayyad itu sudah ditetapkan lafadznya, waktunya, momennya dan seterusnya. Seperti istighfar 3 kali ba'da salat astagfirullah astagfirullah astagfirullah, itu adalah muqayyad. Nah, seperti itu. Bagaimana cara melembutkan hati? Pertama, banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah baca Al-Qur'an. Kedua, sering-seringlah hadir dalam majelis ilmu. Ketiga, sering-seringlah mengingat-ingat kematian, karena mengingat kematian akan melunakkan hati yang selama ini keras. Keempat, termasuk di antara hal ini adalah sering-seringlah ziarah kubur, karena ziarah kubur pun akan mengingatkan kita kepada kematian dan itu akan melunakkan hati. Afwan, kajian tadi pagi, doa untuk amilin waktu menerima zakat diambil dari surat apa dan ayat berapa? Mohon penjelasan dan diulang cara baca doanya. Itu dari surah At-Taubah ayat yang ke At-Taubah ayat 103 ya. Khud min amwalihim shadaqatan, ambil dari harta mereka sebagai zakat. Lalu di akhir ayat ini wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum, dan bersolawatlah kepada mereka karena solawat kamu itu menenteramkan hati mereka. Ini At-Taubah 103. Bagaimana caranya? Caranya begitu, ada orang yang nitip ini zakat dari keluarga saya. Kalau dia sekeluarga maka bacakan Allahumma sholli ala fulan, sebut nama orang itu. Kalau dia ujang Allahumma sholli ala Ali Ujang. Kalau umpamanya seorang sallallahu alaik, atau boleh juga Allahumma sholli ala alaik, Allahumma sholli alaik. Atau boleh juga umpamanya Allahumma sholli ala ali fulan. Atau kalau berdoa ini saya sama istri saya, sallallahu alaik wa ala zaujatik. Itu lafaz-lafaz salawat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima titipan zakat. Wallahu a'lam. Ahlu Yaman adalah orang yang paling lunak hatinya. Apakah berlaku sampai sekarang? Iya. Secara turun-turun. Tapi kok Yaman ke kita ke Yaman kasar-kasar? Pertama, mungkin itu orang yang kasarnya. Yang umumnya lunak, tapi ini nyeleneh satu. Kedua, mungkin bukan penduduk asli sana, tapi mungkin pendatang. Sebab banyak yang dari Indonesia ke sana, pulang dari sana ke sini sikapnya umpama kasar. Memang karakter dari Indonesianya kasar. Jadi ada kemungkinan seperti itu, wallahu alam. Seperti yang juga orang-orang Ansor yang dulu di zaman Nabi SAW suka menolong, kemudian ramah, kemudian apa namanya, peduli, perhatian. Ada, masih ada 1-2 penduduk Madinah yang seperti itu, yang asli. Tapi yang tidak seperti yang sudah berubah pun banyak. Mungkin karena pindahan dari tempat lain terus menetap di Madinah, sehingga karakternya tidak seperti orang-orang Ansor dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya balurkan aja ke badan. Hanya air matanya harus banyak. Kan biasanya sedikit tuh, kalau ke badan gak cukup tuh. Boleh gak dicampurkan air sagayung? Gak murni itu. Apa? Iya, kalau umpamanya pemahaman para ulama tadi, kalau bagian badan yang terkena dengan air mata itu tidak akan tersentuh api neraka. Maka dari memahami hadis itu, sebagian ulama membalurkan ke wajah dan jenggotnya. Tapi cukupnya cuma segitu. Ya cukup kalau sampai ke badan. Harus banyak banget gitu. Sampai sini dulu untuk sesi pertama. Pertanyaan lain silakan nanti ajukan pada sesi kedua. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.